Apakah gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin dalam rangka menyampaikan aspirasi rakyat dikategorikan juga sebagai gerakan pemberontakan kepada penguasa yang kadang juga dilabeli dengan aksi damai? Jelas mengandung unsur itu. Ya. Mengandung unsur itu. Para demonstran yang mati karena tertembak oleh aparat, apakah demonstran yang mati tersebut juga disebut syarrul qatla tahta adimis sama? Sejelek-jelek orang yang mati di bawah kolong langit. Nasallallah subhanahu wa ta'ala assalamata wal afiyah. Ini salah satu bukti real, bukti nyata, di mana demonstrasi ini tidak mendatangkan kecuali keburukan. Terjadi pertumpahan darah waliyahubillah. Terus kalau sudah seperti ini, siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab? Darah seorang muslim itu mahal harganya. Kenapa kemudian menjadi murah demi untuk memperjuangkan apa yang disebut dengan demonstrasi? Waliyahubillah. Kita sudah sampaikan hadis idal taqa al muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang muslim bertemu, saling berhadap-hadapan dengan senjata keduanya, hendak saling bunuh, hendak saling mencelakakan, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka waliyaubillah.